Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali meneruskan apa yang kita petik dari risalah Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang beliau beri judul Muskilatus Syabab, yakni di antara problematika para pemuda. Mungkin ada pertanyaan, boleh atau tidak bermajelis setelah sholat Jumat? Maka jawabannya, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Yang dilarang adalah ketika mereka melaksanakannya sebelum khatib naik ke mimbar, dikarenakan barangkali itu membuat haraj. Ilahnya demikian bagi orang-orang yang ingin mubadarah ataupun juga ingin mubakarah, ingin berpagi-pagi dan juga bersegera ingin melaksanakan meraih pahala bagaikan berkorban satu ekor unta. Adapun setelahnya, maka itu dibolehkan. Sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh Fadilatul Syekh Ubaid Hafizahullah di Masjid Ridwan, di sana di kota Madinah, setelah diselenggarakan sholat Jumat, maka sesaat setelah melakukan sholat sunnah dan seterusnya, para tulab berkumpul. Akhirnya Syekh datang memberikan pelajaran. Ketika itu kita mengikuti pelajaran Usul Sittah. Barakallahu fikum. Maka selanjutnya di sini kita kembali kepada kitab kita, Inhirafu Syabab wa Masyakiluhu. Dalam pembahasan pemuda itu bisa menyimpang dan juga problematikanya. Di sini sebab-sebab pemuda menyimpang, kemarin beliau mengumpulkan ada 5 poin. Poin yang pertama, karena banyaknya waktu kosong. Banyaknya waktu kosong, nganggur, dan seterusnya. Solusinya, ya, mencari kegiatan yang bermanfaat. Apakah manfaat untuk dunianya ataupun untuk akhiratnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Maka ihris, semangatlah engkau di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu, baik di dunia maupun di akhirat. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah, karena hati kita yang memiliki adalah Allah, urusan kita yang menjadikan sukses atau gagalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam, wala ta'jaz, janganlah engkau merasa pesimis dan lemah. Ini anjuran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Naam. Barakallahu fikum. Maka kemudian sebab yang kedua, ini yang banyak terjadi pula. Di antara sebab para pemuda semakin jauh dari kebaikan dan juga dari kesolehan adalah al-jafa'u wal-bu'du baina syababi wa kibarisin min ahlihim wa min ghairihim. Yaitu sifat al-jafa', kekakuan. Wal-bu'du, dan jauhnya, sifat menjauh antara para pemuda dan orang-orang tua, orang yang telah tua usianya, baik dari dalam keluarga mereka ataupun yang lainnya. Ketika pemuda memiliki sifat kekakuan, tidak mau mengalah, tidak mau memahami, pokoknya apa yang menjadi keinginan dia itulah yang terbaik, maka yang seperti ini kemudian dia menjauh dari berhubungan dengan para orang tua. Apakah orang tua dalam hal ini orang tua yang lebih tua mulia, lebih tua usianya dari dia dari dalam keluarganya, kakaknya, ayahnya, yang tentunya mereka telah banyak memakan garam lebih banyak. Nam, meminta pertimbangan, tidak. Ataukah orang tua dari sisi orang yang lebih jauh pandangannya daripada dia? Maka dia yang penting pokoknya apa yang aku anggap baik. Maka seperti ini akan menimbulkan barakallahu fikum problematika yang besar baik dalam diri pemuda tersebut ataupun masyarakat yang ada. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekh di sini. Fanara ba'dul kibar, kita menyaksikan sebagian para orang yang sudah tua. Orang-orang yang sudah tua. Yusyahiduna linhirafa min syababihim aw ghairihim. Mereka melihat bahwasanya para pemuda, baik anak-anak mereka ataupun juga orang lain, menyimpang. Diatur susah. Diatur susah, kan demikian. Membikin problema dan masalah terus menerus. Maka akhirnya mereka dengan demikian fayakifuna, mereka ya sudahlah. Fayakifuna hayyaru ajizina an taqwimihim. Mereka sudahlah kalau begitu pasrah. Saya ragu, merasa tidak mampu untuk meluruskan anak-anak saya kembali. Merasa ragu, tidak percaya diri dan tidak mampu untuk membimbing mereka. Sudah sangin susahnya. Diarahkan ini nentang, diarahkan ini melawan, diarahkan ini malah lari dan seterusnya. Sudahlah. Akhirnya apa? Dia pun pasrah. Ayyisin min solahin, berputus asa mengharapkan kebaikan anaknya. Sudahlah, terserah kamu apa mau jadi apa. Demikian mereka. Terserah kamu. Maka yang seperti ini, fayantiju an dalika ba'du ha'ula'is syabab wa nufura minhum. Naam. Fayantiju dalika bughdu ha'ula'is syabab. Maka justru hal yang demikian justru membuahkan kebencian yang tertanamkan dari anak-anaknya kepada orang tuanya. Orang tua macam apa kamu tidak perhatian kepada anak? Naam. Kadangkala demikian. Barakallahu fikum. Anak kadangkala demikian justru menumbuhkan kebencian dan nufur minhum, dan justru lari menjauh dari orang tuanya. Wa damil mubala bi ayyi halin min ahwalihim, dan akhirnya mereka tidak peduli apa keadaan mereka. Orang yang soleh menjadi anak yang soleh atau anak yang rusak, pokoknya yang penting aku senang, aku bisa mencari kehidupan yang bisa mengerti diriku, aku bisa mencari kehidupan dan seterusnya. Ini gambaran yang ada. Maka di sini inilah problema yang dihadapi. Banyak yang dialami. Maka bagaimana obatnya? Bagaimana obatnya? Syekh mengatakan, "Wa hadza min akbari akhtaril mujtama." Maka inilah yang diantara sebesar-besar bahaya yang ada pada masyarakat kita. Sudahlah peduli. Kalau anaknya saja sendiri dia menanamkan sifat demikian, bagaimana pula kalau anak orang lain? Nah, pada anaknya sendiri ya sudahlah, wong dia sudah susah diatur, terserahlah maunya dia apa, mau baik alhamdulillah, mau jelek ya terserah dia yang menanggung. Kadang-kadang demikian. Kalau sudah anaknya sendiri pun dia bersikap seperti itu, bagaimana dengan anak orang lain? Nah, dengan anak orang lain tentu akan lebih tidak peduli lagi. Memang apa untungnya saya? Memang apa untungnya saya? Kalau dia baik, yang baik nama orang tuanya. Tentu akan lebih tidak peduli lagi. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula juga anak muda. Ketika sudah tertanam hubungan yang tidak harmonis dengan orang-orang tua, pun mereka akan apa? Kata Syekh, "Farubbama hakamu bidzalika ala jami'is syabab." Kadangkala dihukum apa muncul menjadikan hukum bagi mereka dengan sebab itu atas semua pemuda. Fasara alaihim uqdatun nafsiyah, ala kulli syab. Akhirnya jadilah ini menjadi prasangka yang ditanamkan pada dia. Yang namanya pemuda, ia mesti rusak. Namanya orang tua, kalau sudah orang tua begini, ia mesti enggak mau tahu urusan kita para pemuda. Nah, kalau begitu jangan kita konsultasi dengan orang tua. Mesti ujungnya berakhir, jangan kau lakukan. Jangan kau laksanakan. Demikian. Karena kurangnya transparansi. Karena tidak harmonisnya hubungan para orang tua dengan anak-anaknya. Akhirnya demikian. Lihatlah mereka, anak-anak jalanan. Kadangkala bukan anaknya orang miskin, orang kaya. Namun tidak pernah disentuh oleh orang tuanya. Pernah kita mendapatkan seorang yang kita berusaha untuk menasehatinya. Apa jawaban dia? Saya tahu saya tidak sholat, itu rusak. Saya tahu, saya begini itu maksiat. Namun saya kepengin orang tua saya yang menegur. Lihatlah. Saya kepengin ayah saya yang menegur. Ternyata sang anak membutuhkan belian orang tua dan ingatannya. Nah, kadangkala demikian. Saya kepengin kalau ternyata guru ngaji saya sudah sering. Kalau ini sudah sering. Namun saya kepengin orang tua saya yang menegur. Ada enggak jenis anak yang seperti ini? Banyak. Yang seperti ini, Pak? Banyak. Nah, ini di sini. Barakallahu fikum. Sehingga muncul problema-problema yang kadang. Yang kadang itu adalah. Barakallahu fikum. Keinginan dia supaya diperhatikan oleh orang tuanya. Diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, ini barakallahu fikum di sini. Sehingga di sini ilaju hadzal mushki hadhil mushkilah, maka obatnya an yuhawila kullun minasyabab wal kibar izalata hadhil jafwah wa taba'ud bainahum. Maka hendaknya berusaha masing-masing dari pemuda itu sendiri atau orang tuanya untuk berusaha menghilangkan kekakuan dan sifat saling menjauh di antara mereka. Cari bagaimana celahnya. Oh, ternyata kepengin dekat dengan orang tuanya. Sudahlah, orang tuanya sakit. Oh, inilah saatnya aku mendekat. Dia rawat. Atau anaknya dia sedang punya keinginan sesuatu. Orang tuanya tahu, ini kebaikan. Sudah, sini nak-nak. Kok kepengin apa? Saya sebetulnya kepengin sudah biar bisa baca Quran. Oh, siap. Ayah siap biayai kamu. Apa yang kau inginkan? Oh, ternyata ayahnya mendukung. Ini salah satunya. Kadangkala apa? Kamu itu sebetulnya kenapa? Aku ini kepengin nikah ya. Nah, demikian. Oh, kok kepengin nikah? Kalau begitu sudah. Ayah dukung dan ayah bimbing kamu. Kalau kau nikah, ingat. Wajib memberikan nafkah. Kalau begitu mulai, kau tak latih usaha. Oh, ternyata ayahku perhatian. Lihatlah, mulai. Muskilah-muskilah yang ada, sirna. Nah, jangan terus, aduh ayah, aku kepengin nikah. Enggak, pokoknya kamu harus ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Kembali lagi yang coreng nama orang tuanya. Berujung kepada dasar anak durhaka, dasar anak tidak terima kasih. Tambah semakin muncul kejauh apa sifat kekakuan, kekerasan, dan saling menjauh. Tidak berintrospeksi. Ini lihat. Jadi muskilah-muskilah yang muncul, kadangkala sebabnya dengan demikian. Nah, sehingga di sini ini demikian. Ini arahan Syekh yang demikian. Lihatlah, Al-Quran telah memberikan contoh kepada kita. Bagaimana Luqmanul Hakim mengajak bicara kepada anaknya. Ya Bunayya, diberikan arahan-arahan secara langsung akan kebaikan. Wahai anakku, kalau engkau nanti menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan, fasbir alama asobak, maka bersabarlah. Inna dzalika min azmil umur, itulah perkara yang sangat berat. Namun kau tetap sabar. Dibimbing. Artinya maknanya orang tua mengetahui problema-problema yang dihadapi oleh anaknya. Apa anak yang terjadi? Sabar. Dibimbing. Nah, ini demikian. Anak pun demikian telah dicontohkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Asy-Syu'ara. Bagaimana beliau mengingatkan ayahnya. Mengingatkan ayahnya dengan bahasa yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'uka wa la yadur. Ma la yanfa'uka wa la yadur. wahai bapakku, wahai ayahanda, kenapa engkau harus beribadah, menyembah, meminta kepada sesuatu yang kau pahat, yang kau ini diajak dengan kebaikan. Nah, ini demikian. Artinya ada di sana usaha. Ada di sana usaha. Nah, barakallahu fikum. Adapun hasil, Allah yang menentukan. Nah, ini demikian. Jangan berputus asa. Dan jadikanlah doa kebaikan ini sejak awal perkara dan akhir perkara, sampai dengan akhir perkara. Doa bukanlah pamungkas, namun doa adalah modal awal dan juga akhirnya. Nah, dari awal berdoa kepada Allah. Lihatlah seorang meminta anak yang soleh, berdoa sejak dia belum memiliki anak. Sejak dia belum memiliki anak. Nabi Zakaria belum memiliki anak, meminta kepada Allah, Rabbi habli dzurriyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah karunia kepadaku keturunan yang baik. Belum punya anak. Nabi Ibrahim sebelum datang Nabi Ishaq dan Nabi Ismail, beliau meminta Rabbi habli minas salihin. Doa menjadi awal urusan, modal kita, dan juga sampai dengan akhir perkara. Nah, akhirnya demikian. Tidak dikatakan kalau begitu ya sudahlah, tinggal doa saja. Enggak, doa dari pertama kan demikian ya. Bukan nanti kalau sudah usaha ini enggak mampu ya sudah, tidak ada jalan lain kecuali doa. Ini kalimat global. Makna yang dikandung kalau yang dimau ini adalah terus menerus dari awal, benar. Jangan berputus asa dengan doa. Namun kalau sebelumnya jangan doa, doanya nanti kalau sudah usaha ini, kalau tidak berhasil barulah doa, maka ini salah. Nah, namun doa dari pertama. Doa dari pertama. Barakallahu fikum. Nah, ini barakallahu fikum. Ini adalah obatnya. Nah, panjang penjelasan beliau hingga akhirnya muncul di sana singkatnya adalah berusaha masing-masingnya, baik kalangan pemuda ataupun orang tua, untuk berusaha menghilangkan kekakuan dan sifat saling menjauh. Tentunya yang masih dalam batasan koridor syariat. Koridor syariat. Bukan kalau begitu kita sekarang harus mendekat dengan para pemuda. Oh, para pemuda sekarang lagi gemar yang namanya potongan rambut pangki, kita ikut pangki. Tidak demikian ya. Potongan ini bukan demikian. Ini namanya kita menceburkan diri kepada kekeliruan. Mengobati yaitu sesuatu yang buruk dengan keburukan yang lain, bukanlah menjadi kebaikan. Namun diarahkan bagaimana yang menyebabkan mereka ini, seperti contoh tadi, orang tuanya sakit, oh inilah saatnya anak merawat. Ternyata anaknya butuh sesuatu yang memang itu positif sifatnya. Orang tua perhatian, apa yang kau butuhkan ini, kita bantu, kita dukung, seterusnya. Anak besar jiwanya, ternyata ayahku, ternyata orang tuaku adalah orang yang perhatian kepada anaknya. Nah, selama ini nak, ayah tidak pernah mendukung dan sebagainya, karena itu akibatnya buruk. Coba lihat. Lihat itu teman-temanmu. Isinya touring kesana kemari, akibatnya kecelakaan. Lihat, sekarang putus kakinya. Karena itu ayah tidak pernah membelikan kepadamu motor besar, karena khawatir seperti ini. Iya. Ternyata ayah benar. Lihatlah, mulai nalar dia. Mulai nalar. Nah, tidak terus dibiarkan, sudah terserahlah kamu mau apa. Nah, ini tidak demikian. Namun mulai dicari jalan, dicari sebab. Ini barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebabnya yang ketiga adalah mereka al-ittisal biqaumin munharifin wa musahabatuhum. Yakni para pemuda sering berhubungan dengan kelompok-kelompok orang-orang yang menyimpang dan bersahabat dengan mereka. Ini faktor yang diantara faktor yang paling besar. Faktor diantara faktor yang paling besar menyimpangnya para pemuda adalah berhubungan dengan sekelompok orang-orang yang menyimpang dan bersahabat dengan mereka. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ini bahayanya apa? Hada yu'athiru katsiran 'ala syabab. Ini sangat berpengaruh besar kepada, memiliki pengaruh yang sangat besar bagi para pemuda. Mempengaruhi fi aqlihi wa tafkirihi wa sulukihi. Akal dia, pola pikirnya serta kepribadiannya. Jadi berubah. Anak dididik dari kecil soleh, tidak mengenal kemaksiatan dan seterusnya. Agak tumbuh sedikit mulai agak usia puber dewasa. Berteman dengan orang-orang yang mereka itu menyimpang. Baik berinteraksi langsung atau melalui dunia maya. Nah, karena sekarang bersahabat tidak harus bertemu. Bisa melalui dunia maya. Nah, ternyata melalui dunia maya ini mulai berpikir, oh ternyata di sana kita kalau enggak punya pacar berarti kuno ya kita ya, bagaikan pingitan, bagaikan ini. Oh mulai. Nah kalau sudah pacar berpikir, wah kalau pacar kita harus berlentik selalunya, bergaya. Nah maka cari, belum punya pemasukan apa yang dipikirkan? Oh saya tahu simpanan ayah di sana, nanti suatu saat. Nah, cari kesempatan diambil. Yang penting sekarang dapat gaya dulu. Lihatlah. Nah, muncul muskilah dengan sebab hubungan dengan orang-orang yang rusak. Nah, betapa banyak para pemuda rusak bisa melakukan kriminalitas sementara dia tidak memiliki teman yang interaksi secara langsung, hanya dengan belajar dari dunia maya. Nah, sehingga di sini bahaya daripada media-media, baik televisi ataupun juga segala bentuk bacaan, nanti akan datang secara khusus bacaan, ataupun juga dunia maya seperti itu, internet dan sebagainya, ini bahayanya lebih berbahaya daripada mungkin mereka duduk dalam interaksi secara langsung. Kenapa? Kalau interaksi secara langsung tempatnya terbatas. Adapun media-media semacam ini bisa masuk sampai pun mungkin mereka tertutup dalam selimut. Nah, kita tidak mengetahuinya. Berbahaya sampai pun mereka di masjid Allah Subhanahu wa taala bisa masuk. Nah, sehingga bahayanya lebih di sini. Oleh karena itu para orang tua waspada kepada anak-anak mereka. Jangan terlalu percaya. Nah, bagaimanapun syaitan akan mempengaruhi. Maka di sini inilah sebab mereka menjadi menyimpang. Betapa banyak orang yang mereka itu telah hafidul Quran rusak dengan sebab memiliki teman yang jelek. Betapa banyak orang yang tadinya soleh hanya dengan sebab teman yang jelek, baik secara interaksi langsung ataupun dunia maya, mereka menjadi orang-orang yang jauh dari ketaatan. Naudzubillah. Ini demikian. Sehingga di sini lihatlah akibat daripada pertemanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan, al mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalilu. Seorang berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaknya seorang di antara kalian, masing-masing kalian melihat siapa yang akan dia jadikan teman dekat. Seorang akan berada di atas teman, agama teman dekatnya, kepribadiannya. Ini yang namanya sahib, sahib. Yang namanya sahib, teman, ini ingin menarik apa yang ada pada dirinya agar dimiliki oleh temannya. Apakah kepribadiannya? Nam, apakah sifat-sifatnya? Apakah pemikirannya? Ataukah yang lainnya? Nam, akan supaya dimiliki oleh temannya. Agar supaya apa? Agar supaya selaras, sehingga akan menjadi abadi pertemanan dia. Nah, ini di sini, sehingga di sini ini bahaya yang sangat besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat permisalan tentang pertemanan. Kata beliau, "Matsalul jalisi su'i kanafihil kir." Kanafihil kir. Permisalan teman duduk yang jelek adalah bagaikan orang yang duduk, atau dia itu nafhil kir, orang yang meniup ububan untuk memandai besi. Terus asapnya keluar, apinya menyembur dan seterusnya. Yang imma an tukhriqa siyabak, bisa jadi dia akan membakar pakaian kita. Kita dibawa kepada api tersebut oleh mereka. Atau wa imma an tajida minhu raihatan kariha, atau engkau akan mendapatkan darinya bau yang tidak sedap. Artinya orang memandang engkau juga seperti temannya. Loh, itu temannya dia. Sebaik apapun orang, kalau dia memiliki teman dekat yang jelek, maka akan dicurigai dia juga memiliki perangai yang sama seperti temannya. Sehingga di sini, barakallahu fikum, ini salah satu sebab yang terbesar. Dan secara lebih khusus, permasalahan yang menjadi parah adalah ketika mereka berteman dengan orang-orang yang menyimpang. Kalau dia sudah kenal sunnah sekalipun, bahkan mungkin dia telah menduduki kedudukan yang mulia di dalam sunnah ini, namun ketika memiliki teman dekat dari orang-orang yang menyimpang, apakah penyeru kebid'ahan, apakah pelaku kesyirikan yang tidak mau bertobat dari kesyirikannya, lama-lama dia pun minimalnya. Kata Sufyan As-Sauri rahimahullah, man jalasa sahiba bid'ah la yaslam min ahadis salas. Orang yang berduduk-duduk berteman dengan pelaku kebid'ahan, maka tidak akan selamat dari salah satu dari tiga perkara. Salah satu dari tiga perkara, imma ayyu ghir'au. Di sana yang pertama diantaranya adalah, yang pertama bisa jadi akan menjadikan orang lain tertipu sehingga menyangka si pelaku bid'ah ini baik karena ahlus sunnah mau berteman dengannya. Ini yang pertama, sehingga menyebabkan orang lain terjerembab dalam kebid'ahan. Yang kedua, bisa jadi orang tersebut dia itu akan terbawa dan mengikuti kebid'ahan dia. Terbawa dan mengikuti kebid'ahan dia. Dan yang ketiga adalah maknanya, bisa jadi orang tersebut tidak terbawa, namun dia menjadi lemah pengingkarannya kepada kebid'ahan. Menjadi lemah pengingkarannya kepada kebid'ahan. Mau diingkari, tek, teman dekatku, bagaimanapun berat kalau mau mengatakan. Lihatlah. Dan tidak akan selamat dari salah satu dari tiga perkara ini. Bisa jadi menjadikan orang lain tertipu karena ahlus sunnah berteman dengan ahlus bid'ah. Dan yang kedua, bisa jadi orang tersebut justru terbawa kepada kebid'ahannya. Oh iya, bagaimanapun ada dalilnya ternyata. Dalilnya begini, saya enggak bid'ah kok, saya ada dalil demikian. Yang namanya ahlul bid'ah adalah disebut ahlus syubuhat. Kenapa? Karena alat untuk mengantarkan kepada kebid'ahannya adalah syubuhat. Yakni menggunakan ayat-ayat, dalil-dalil yang sifatnya mutasyabihat, yang bisa dibawa ke sana dan kemari untuk membenarkan kebid'ahan dia. Namun ahlus sunnah mengembalikan yang mutasyabihat ini kepada muhkam, yang jelas dan pasti, sehingga maknanya menjadi jelas, apa yang ada pada engkau adalah kebid'ahan. Nah, dan bisa jadi yang ketiga, kalau tidak terbawa, dia minimalnya akan lemah dalam pengingkaran kepada kebid'ahan. Terjatuh kepada fitnah. Mau diingkari, ya bagaimanapun ya, kan ada kebaikan. Dia temanku, dia begini. Nah, lihatlah. Suruh mengingkari, akhirnya lemah. Lah, disinilah. Oleh karena itu, pertemanan inilah yang sangat harus kita perhatikan. Al-mar'u ala dini khalilih. Seorang tergantung agama teman dekatnya. Nah, teman dekatnya. Maka obatnya bagaimana? Kalau sudah seperti ini, obatnya. Obatnya kalau menyimpang dari dengan sebab pertemanan, ilaju dzalika an yakhtar syabu lisuhbatihi man kana dza khairin wa salahin wa aqlin. Maka hendaknya seorang pemuda memilih. Memilih di sini kembali kemarin, pemuda bukan hanya sekedar dari sisi usia. Namun kadangkala disebut pemuda dari sisi orang yang baru mengenal sunnah kemarin. Kadanglah demikian, milih teman. Ini kayaknya sunnah ya, tadi ya, kayaknya sunnah. Ikuti dari si lahir. Ternyata dia seorang yang hizbi. Seorang yang hizbi. Diikuti. Lama-lama lihatlah. oh terbawa pemikiran hizbi, atau dia minimalnya tidak mau mengingkari hizbi. Nah, atau menjadikan orang lain yang mungkin baru ngaji juga, oh dia juga temannya dia, kok akhirnya disangka ahlus sunnah juga. Nasallahu alaihi wasallam al-afiyah. Maka di sini obatnya, kalau begitu obatnya masih ada obat, jangan berputus asa. Obatnya apa? An yakhtar syabu li suhbatihi. Pemuda tadi memilih untuk dijadikan temannya mangkana dza khairin, orang yang memiliki kebaikan. Ahlus sunnah. Naam, wassalah dan kesolehan wa aqlin. Pilih temannya, kalau dia terkait dengan sahibu bid'ah, maka jadikanlah temannya sahibu sunnah. Tinggalkan sahibu bid'ah. Naam. Kemudian orang yang soleh dan orang yang berakal. Orang yang soleh dan orang berakal. Orang berakal akan memilih sedikit tapi selamat, daripada banyak namun rugi. Naam. Yang namanya kebid'ahan, sebagus apapun, sebanyak apapun, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, namun justru tidak semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana dinyatakan oleh salaf, nah, mereka mengatakan, mazdada sahibu bid'ah bibid'atihi ijtihadan illazdada minallahi bu'dan. Mazdada sahibu bid'atin bibid'atihi ijtihadan. Tidaklah seorang pelaku bid'ah semakin sungguh-sungguh melaksanakan kebid'ahannya illazdada minallahi bu'da, melainkan semakin menambah jauhnya dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Justru semakin jauh. Nah, kebid'ahan, jalan menuju surga secara gambaran adalah digariskan oleh Rasulullah satu garis lurus. Kebid'ahan jalan yang menyimpang dari ini. Garis lurus, ini menyimpang dari garis lurus tersebut. Semakin bersungguh-sungguh dia akankah semakin dekat dengan Allah? Semakin jauh. Sehingga di sini, jangan engkau katakan ini kan cuma satu. Satu kalau dipelihara terus, semakin sungguh-sungguh justru menyakitkan, semakin dia jauh. Ahlus sunnah sahibu aqlin, berakal. Daripada aku serius sungguh-sungguh di atas kebid'ahan, namun semakin jauh kepada Allah, lebih baik sedikit namun sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lurus, walaupun merangkak dia sampai, walaupun berjalan kaki dia sampai, walaupun berlari dia sampai, walaupun naik kendaraan pun akan sampai. Nah, demikian, semakin cepat dan pesat. Ini demikian. Sehingga di sini berarti bagaimana obatnya? Ya, berteman dengan ahlus sunnah, orang-orang yang soleh. Ahlus sunnah bermacam-macam. Ada ahlus sunnah semangat taklim, ada enggak? Cari teman yang semangat taklim. Nah, lo ini enggak semangat taklim, ya sudah, kita pilih teman yang semangat taklim. Kenapa? Biar kita terdorong. Nah, demikian seandainya. Nah, yang soleh. Nah, ada teman yang dia itu semangat taklim, pinter, dan senang mengamalkan. Ya pilih yang seperti ini. Nah, namun bukan berarti kita barakallahu fikum menghina yang ini. Tidak. Namun kita dalam rangka ingin mencari yang terbaik. Nah, karena ini mengobati diri kita. Min ajli an yaktasiba min khairihi. Kata Syekh, kenapa demikian? Dalam rangka supaya dia bisa meniru kebaikan yang ada padanya. Au solahi, atau kesolehan yang ada padanya. Au aklihi, atau mengambil bagaimana pendapat dia yang sangat jauh. Nah, artinya pandangannya ke depannya itu baik, demikian. Nah, dia demikian. Fayazinun nas qabla musahabatihim bil bahti an ahwalihim wasim'atihim. Nah, maka hendaknya dia menimbang manusia sebelum dia jadikan sebagai teman dekat, dengan mencari bagaimana keadaan dia, orangnya ngaji, di rumah bagaimana. Oh, kalau di rumah ternyata dia ngajinya semangat, namun di rumah akhlaknya rusak, orangnya begini. Oh, jangan jadikan teman dekat. Sekedar teman, namun bukan teman dekat. Teman yang ngaji, ya dia ahlus sunnah. Nah, demikian. Akhlaknya rusak, jangan jadikan teman. Bagaimana dia? Orang tadi, masya Allah, ahlus sunnah, akhlaknya bagus kepada manusia. Ibadahnya bagaimana? Ibadahnya agak malas-malas. Kadang-kadang demikian, masya Allah, namun ibadahnya malas-malas. Sholat jamaah jarang-jarang, paling kalau ada kajian saja. Nah, terusnya, oh kalau begitu ya sudah, kita cari yang lebih baik. Teman, ya teman, namun bukan teman dekat. Nah, demikian. Nah, sekarang ini masya Allah, thalibul ilmi, ahlus sunnah, thalibul ilmi semangat, juga rajin dalam urusan dunia, juga semangat dalam ibadah, juga berakhlak mulia, thayyib. Inilah ha huwal matlub, inilah yang dicari. Nah, dalam rangka apa? Supaya kita terdorong, supaya kita meniru kebaikan dia, kesolehan dia, dan juga pola pikirnya yang bagus. Pola pikirnya yang bagus. Ini diantaranya. Nah, karena inilah ghanimah, ghanimah. Nah, yang seperti ini akibatnya apa? Orang tersebut kalau kita menyimpang akan diingatkan, kalau kita malas akan dikuatkan, kalau kita mungkin barakallahu fikum turun semangat akan didorong oleh dia, akan didorong. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi ahlus sunnah malas ibadah, sudah datang adzan, sudah nanti gampang lah, kan yang penting jamaah walaupun mas bukan dapat jamaah. Ya, lihat sahib-sahib, demikian, lihatlah. Nah, ini demikian. Taklim demikian. Taklim bagaimana? Ah, mudah, zaman sekarang mudah. Coba daripada engkau ngaji datang ngantuk, lebih baik kita streaming di rumah tapi konsentrasi. Kira-kira bagaimana? Iya ya. Ya ngaji ditanya, bagaimana Pak tadi? Ngantuk tadi. Lah kita di rumah bisa menjawab begini-begini, mana yang baik? Oh iya ya, kalau gitu kita streaming saja. Lah, yang hadir lebih utama daripada yang di rumah kalau dia mampu. Kita katakan kalau dia mampu untuk hadir, maka hadir itu lebih utama daripada di rumah walaupun sekarang zaman yang mudah. Kenapa demikian? Yang hadir didoakan oleh para malaikat. Sehingga dahulu kita mendengar Syekh Saleh Fauzan ketika ditanya, apakah orang yang dia itu belajar melalui internet bisa dikategorikan thalibul ilmi? Kata beliau, tidak. Thalibul ilmi orang yang mau duduk di majalisul ilm, kecuali kalau dia memang terhalang. Seperti misalnya sekarang kita ingin mengambil durus-durus para masyayikh, kita tidak punya biaya untuk duduk di hadapan mereka dan terhalang. Mungkin kita streaming melalui Mirasal Anbiya, kita dengarkan kajian Syekh Ubaid, Syekh Bukhari, Syekh Muhammad bin Hadi dan yang lainnya, maka itu ma'dzur yang seperti ini. Nah, namun yang jelas thalibul ilmi ya hadir di majelis ilmu. Walaupun tadi sekarang zamannya zaman streaming lah tadi. Lah ini lihat. Teman tadi. Teman sebabnya apa? Teman. Sebabnya apa? Teman tadi. Teman oh sekarang mudah. Nah, ini artinya demikianlah. Di sini maka mulailah kita memilih dan selektif di dalam memilih teman dekat. Memilih teman dekat. Nah, di samping teman itu sendiri juga lebih selektif lagi dalam memilih teman dekat. Teman dekat kita siapa? Nah, inilah yang paling pokok. Ini mudah-mudahan bermanfaat dua permasalahan yang kita ambil sebagai sebab daripada munculnya muskilatus syabab. Lihatlah. Sehingga ini kita bicara internal ahlus sunnah. Munculnya masyakil-masyakil yang ada di antara ikhwah kadangkala apa? Munculnya karena mereka belajar melalui internet. Iya apa enggak? Nah, ini. Tidak datang ke majalisul ilm. Oh, ini begini. Di sana ada fatwa ini, fatwa ini, fatwa ini, fatwa ini. Ternyata kita lihat, dari mana kau ambil? Dari internet. Linknya siapa? Hizbiyyin. Ya, linknya Hizbiyyin. Nah, ya akhirnya muncul masyakil, dibenturkan. Oh, ustaz itu tidak mendengar fatwanya Syekh Fulan. Ustaz itu, nah ini tadi. Karena tadi, dengan sebab tadi, mungkin kalau mereka datang kepada masyayikh, artinya yang telah lalu, nah, kepada guru-guru mereka, itu tadi, membuat muskilah-muskilah yang banyak. Baik di dalam medan dakwah ataupun dalam kehidupan duniawi. Nah, semua itu, inilah pokok-pokoknya diantaranya karena mereka terjadi kekakuan. tidak bertanya kepada ahlul ilmi yang kibar, ataupun juga tidak mereka itu memiliki teman-teman yang menyimpang. Teman-teman yang menyimpang. Akhirnya jadilah mereka orang-orang yang membuat muskilah-muskilah dalam dakwah ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu ta'ala alamu biswab. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita baca ini, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan apa yang tersisa dari muskilatus syabab. Nah, poin-poinnya saja insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.